Orang berinai berhitam kuku, mandi di jerus si air mawar. Jikalau sampai hasrat hatiku, racun ku minum jadi penawar. Jikalau sampai hasrat hatiku, racun ku minum jadi penawar. Belum tersurat dalam hikayat, ayam keluar mencari musang. Belum tersirat di dalam adat, bunga keluar mencari kumbang. Belum tersirat di dalam adat, bunga keluar mencari kumbang. Semenjak lembah bertambah dalam, nampaknya gunung tinggi bertua. Semenjak sejarah Hawa dan Adam, alam berkembang berubah-ubah. Semenjak sejarah Hawa dan Adam, alam berkembang berubah-ubah. Cincin bernama cincin pusaka takkan sesuai sebarang jari. Cincin bernama cincin pusaka takkan sesuai sebarang jari. Hasrat nak beli dulang bertepi, barulah boleh untuk hidangan. Hajat nak cari yang sama sehati, barulah boleh makan sepinggan. Sunggulah harum si bunga Tanjung, hati nak petik si bunga mawar. Rindu dan dendam tidak tertanggung, budi setitik jadi penawar. Sungguh melati senang dipetik, harumnya masuk seluruh alam. Sungguh pun budi hanya setitik, langit dan bumi ada di dalam. Sungguh pun budi hanya setitik, langit dan bumi ada di dalam. Kita dah sampai ya. Merdu sungguh lagu tu tadi. Indah sungguh pemandangan di sini ya. Ya, Jah. Mari kita duduk di pasir.